Ah, coba lihat. Ya. In jahila syai'an fala yaqul bih. Kalau dia enggak tahu sesuatu hal, jangan dia ucapkan. Ya. Wala yaqulu fi umur din. Jangan dia berkata tentang masalah agama wal ibadati dan permasalahan ibadat. Ya, wala yadkhulu fiha bi ghairi ilmin, jangan dia masuk situ. Yang dia bicara masalah agama, ibadah tanpa ilmu. Bal yatawaqqafu, bahkan dia mesti tawakuf. Bersikap abstain, tidak memberikan komentar. Wa yaqul Allahu a'lam. Dia mesti mengatakan Allahu a'lam. Ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ya Hanas, ya wahai manusia, siapa yang tahu fal yaqul bih. Ucapin, wa man lam ya'lam fal yaqul Allahu a'lam. Kalau dia enggak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Bahkan ketika kita ditanya, kita enggak tahu, kita jawab Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan itu nisful ilm. Separo ilmu. Ya. Minimal apa? Ilmu tahu diri gitu. Makanya kan kalau kita belajar dasar ilmu, apa usul fikih di dasar-dasar apa itu ilmu? Nah, ilmu apa itu jahal? Jahal itu ada jahal murakkab, jahlul basit. Nah. Ya, jahal murakkab itu apa? Bodoh kuadrat. Dia udah enggak tahu sesuatu hal yang ditanyakan kepadanya, yang dia komentar asal-asalan, dan dia enggak tahu keadaan diri dia. Ya. Baik. Makanya sering didoakan oleh ulama rahimallahu mar'an, semoga Allah merahmati seseorang. Yang dia apa? Yang dia ya arif qadra nafsih. Yang dia mengetahui kadar diri dia. Kalau dia enggak tahu, ya dia bilang enggak tahu. Dan ini banyak kesesatan akibat bicara tanpa ilmu. Ya. Ya ahlul kitab la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa bil haq. Nah, ini kebiasaan ahlul kitab bicara tanpa ilmu. Ruwaibidah itu tanpa ilmu. Ya, bicara tanpa ilmu. Baik. Wal Imam Malikun Imam Darul Hijrah, Imam Malik Imam Darul Hijrah. Ja'ahu rajulun, ada seorang yang datang pada beliau. Fasa'alahu an arba'ina mas'alatan, bertanya 40 pertanyaan kepada beliau. Fa'ajaba an arba'in minha, Imam Malik hanya menjawab 4 aja, 36 nya enggak dijawab. Allah a'lam. Wa qala fil baqi, yang lain di selain 4 pertanyaan tadi, berarti 36 beliau mengatakan la adri, la adri. Fa qala rajul, orang tadi mengatakan ana ji'tu ka min kadza wa kadza. Saya datang pada Anda dari negeri ini, negeri itu jauh ini, naik unta ini, naik kuda ini. Ya, ala rahilati ini, pakai tunggangan saya ini. Ya. Wa taqulu la adri, dan kamu jawab cuma jawab saya enggak tahu, saya enggak tahu. Ah, masya Allah. Ya, maka Imam Malik mengatakan, irkab rahilatak, naik kendaraanmu, naik tungganganmu itu. Wa warji ila baladilladzi ji'ta minhu, balik lagi ke sana, ya, ke negeri kamu yang kamu datang dari situ. Ya. Wa qul, katakan sana, sa'atu malikan wa faqala la adri. Bilang sana sama orang kampung kan sana. Saya udah tanya sama Imam Malik, tapi dia bilang enggak tahu. Ya. Baik. Wan nabiyyu dan bi sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun, apabila belum turun wahyu kepada beliau, beliau ditanya. Fa innahu yantadhiru hatta yanzil alaihi wahyun, maka beliau menunggu sampai turun wahyu. Bahkan ketika ya, Nabi lupa mengucap insya Allah sekalipun, ditanya Nabi pun enggak bisa jawab. Ini apa enggak turun wahyu? Ya. Wahyunya bahkan yang turun ialah apa? Agar mengucapkan insya Allah. Ya. Apa ayatnya surah Al-Kahfi? Hah? Ayatnya apa? Ya. Aduh, jadi enggak hadir itu. Ayatnya apa? Ini sering kita bacakan di surah Kahfi. Fala takulana iya sya Allah. Apa ayatnya awalnya? Hah? Apa? Hah? Wala taqulan la syai'in inni fa'ilu gadan ila ayyasha Allah. Ah, itu dia ayatnya. Ahsantu. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Wa kadzalika sahabatu, demikian pula para sahabat. Idza sa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in la ya'lamuna, apabila mereka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang suatu hal yang mereka enggak tahu, faqalu Allahu a'lam. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kalau pakai Allahu wa Rasuluhu, ini kalau Nabi masih hidup. Ya, Mu'ad ditanya, "Ya Mu'ad, atati ma haqqullah 'alal ibad?" Wa haqqul ibad 'ala Allah, kata Mu'ad, "Allahu wa Rasuluhu a'lam." Ya. La yataharrasu, la yataharrasu. Ya. Naam. Mereka enggak maksa gitu. Enggak memaksakan diri. Ya. Sehingga, oh maksudnya begini. Bahkan pada hal-hal yang mereka sebenarnya sudah tahu, namun ketika Nabi tanya lagi, takut dirubah namanya, maka mereka mengatakan Allah wa Rasulullah. Nabi tanya pada mereka tentang, ya, negeri apa ini? Padahal mereka tahu ini negeri Mekah. Bulan apa ini? Mereka tahu ini bulan Dzulhijjah. Ya, hari apa ini? Mereka tahu ini hari, hari itu apa namanya, hari haji. Ya, namun takut dirubah namanya, mereka jawab Allah alam. Ya, fahadal babu adimun wa khatirun, maka bab ini, pembahasan ini, bab yang adim, yang bab yang sangat besar dan khatir, berbahaya sekali kalau sampai ya apa, melampaui batas. Wallahu azza wa jalla ja'ala al-qawla 'alayhi bi ghairi ilmin martabatan fawqa asy-syirki bih, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah ya menjadikan ya, bicara tanpa ilmu atas nama Allah itu martabatnya di atas kesyirikan kepadanya. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal isma wal baghi bighairil haq. Perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa antusyrika wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Allah mengharamkan kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang ya, yang Allah tidak menunjukkan hujah akan hal itu. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lam. Dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak kalian ketahui. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan engkau mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, sehingga pendengaran, penglihatan dan kalbu, hati, itu semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, ya akhi, kata Syekh. Ya. Ya sa'uka an taqula la adri. Padahal Anda ya sa'uka, Anda lapang, Anda leluasa bisa mengatakan I don't know, saya enggak tahu. Wa man qala la adri faqad ajaba. Ya. Siapa yang mengatakan la adri ketika ditanya, berarti sebenarnya dia sudah menjawab. Nah, kok jadi saya yang baca terus ya. Nah, coba Bima baca Bima. Nah, ini udah wala. Lanya lanah ya. Ah? Perhatikan di situ. Wala tatakharras. Ya, jangan kamu maksa. Gitu. Wala takhud. Itu sebenarnya bukan, kan dia ini lanahiyah jazimah ya. Lanahiyah jazimah ketika dia majzum ya. Fiil yang seperti ini, fiil apa namanya? yang ada ajwaf seperti ini, maka dihadaf huruf ilahnya. Qala yaqulu la taqul, gitu kan. Nama yanumu la tanam, bukan la tanam. Nah, ini huruf waw seperti ini muskilah. Karena kalau kita enggak jadikan la-nya la nahya jazimah, la tatakharrasu gitu aja. Ya, la-nya hanya berfungsi la nafiah. Nah, ini kemungkinan muskilah ini dicetakkan. Ya. Kalau saya sih begitu, la tatakharras wa la takhut. Gitu. Ya. Orang amat cetakan kok, ngapain antum ini? Udah berapa sering kan cetakan salah, salah, bahkan pernah salah huruf, ya, ngasih ayat salah nomor, ya, biasa lah begitu. Ya, ayolah diulang. Wala tatakharras wa takhut bi ahkami syar'i bi ghairi basiratin wa qawlu la adri bima la ta'lamu bima la ta'lamu laisa naqsan fika bal al-aqsu. Laisa naqsan fika, balnya itu kan bal atifah, berarti dia kan khobar laisa itu naqsan ya, balil aqsa. Wa kamalu li annahu wa ra'un wa taqwa wa nasu yahmadunaka ala hadha kathirun minal muntasibina ilal ilmi wabi khasatin fi hadhihi al-azminati al-muta'akhirati allati qulliha allati qalla allati qalla fiha al-fuqaha'u wa kathru al-qura'i wa kathura yuftuna wa yahkumuna wayatahabbatuna fil ahkami asyar'iyyati fi makanil i'lami wa ghairiha bi ghairi basiratin wa man tadalla wa man tadalla Allahu annahu an bin basin bacatu amaman nasi bijahlihim wa tabahahumullahu azza wa jalla walau annahum sataru an anfusahum wa tawakkafu amma laisa lahum bihi ilmun wa tawarra'u lakana dhalika akmalu wa ajmalu lakana dhalika akmala wa ajalla wa ajalla lahum inda innallahi wa inda nasi fal na'tabir bihaza. Dari mana tadi bacanya Bima? Wala tatakharras. Jangan ente maksa. Gitu. Ya, jangan maksa. Ya. Wala takhud, jangan takhud khada ya khudu itu. Jangan bicara dalam-dalam. Ya. Jangan bicara berdalam-dalam dalam hal yang kita enggak tahu gitu maksudnya. Ya. Nah. Fi ahkami syara' bi ghairi basiratin. Dalam hukum-hukum syariat tanpa adanya ilmu, tanpa basirah, ilmu yang mendalam. Wa qawlu la adri fi ma la ta'lamu laisa naqsan fik. Ucapan la adri saya enggak tahu. Ya, dalam hal yang Anda enggak ketahui itu bukanlah naqsan. Ya, bukanlah kekurangan ya pada diri Anda fika balil aqsa, bahkan itu sebaliknya. Wa kamalun itulah kesempurnaan. Ya. Di annahu wara'un, karena itu sikap wara', menjaga diri. Wa taqwa, dan itu adalah sikap ketakwaan. Bicara tanpa ilmu dosa, itu bahaya. Wanasu yahmadunaka ala hada, dan orang-orang akan memuji Anda dengan sikap Anda ini. Namun perlu diperhatikan ya, enggak boleh juga karena mengharapkan pujian. Kalau kita enggak tahu ditanya, bilang niatnya apa? Ya karena takut terjerumus ke dalam dosa kalau kita bicara salah-salah, bukan karena ingin dipuji. Antum tahu enggak? Enggak ada, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Wah, masya Allah, dia tawadu ya. Ya. Tapi jangan enggak tahu mulu. Ntar ditanya, rukun la ilaha illallah apa? Allah alam, Allah alam. Ini bodoh ini berarti. Enggak tahunya tercela. Enggak tahunya itu tercela itu. Ya. Hukum apa rukun wudu apa? Allah alam. Bodoh antum. Kalau bilang begitu juga, harusnya belajar dari dulu. Apa rukun salat? Allah alam. Ya Allah. Ya. Masa enggak tahu ini dalam hal-hal yang ibadah ini kita mesti tahu. Ibadah sehari-hari, salat, wudu, mandi janabah, pada ya. Sehari-hari ya? Enggak ya. Salat, wudu, ya tayamum, itu mesti ya tahu. Ya, rukun tauhid, syarat tauhid, masa ya enggak tahu. Ini kan kewajiban kita, kecuali kita baru kemarin sore masuk Islam. Ya, orang-orang kemarin sore baru syahadat. Tanya, rukun sholat apa? Gak tahu. Ya wajar. Rukun wudu apa? Gak tahu. Wajar. Udah ngaji, udah jadi salafi, wahabi katanya. Rukun sholat apa? Allah alam. Ini tercela ini. Tercela. Ya, bukan terpuji. Karena kan ibadah sehari-hari dia berarti didasari kebodohan dong. Ketidaktahuan. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, mana lagi tadi? Ini berarti dalam hal-hal yang memang kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Ya, bukan pada pokok-pokok agama yang kita mesti ya ketahui. Ada hal-hal yang tidak boleh tidak tahu. Ya. Yang ma'lum minaddin bidarurah, perkara yang aksiomatik mesti diketahui dalam agama ini, kita enggak boleh enggak tahu akan halnya. Zina haram apa enggak? Ulu alam. Oh, bodoh ini, enggak bisa. Khamr haram apa? Ulu alam. Ini keliru ini, ya. Jadi jangan salah paham ya terhadap pembab ini. Taib. Wa katsirun minal muntasibina ilal ilm. Banyak orang yang mereka menggolongkan diri pada ilmu. Ya. Apakah sebagai penuntut ilmu, ahli ilmu, wa bi khasatin fi hadhil azminah, terlebih khusus di zaman sekarang mutaakhirah yang belakangan ini, allati qala fihal fuqaha, yang di zaman ini ahli fikihnya sedikit, wakasura al-qurra, dan para qari'nya aja yang banyak. Yahkumuna, mereka memberikan keputusan hukum. Wa yatakhabbatuna, ya, dan mereka yatakhabbatun, bertindak sembrono. Fil ahkami asyari'ati, dalam hukum-hukum syariat. Fi wasa'ilil i'lam wa ghairiha, ya, melalui wasa'ilil i'lam. Ya, mereka sampaikan itu di media sarana informasi, medsos gitu. Ya. Media sosial, media informasi. Ya, dan yang lainnya bi ghairi basiratin, tanpa basirah, tanpa ilmu. Ya. Wa min fadlillahi, dan di antara karunia Allah, annahum inkasyafu amaman nas bi jahlihim. Dan diantara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang apa namanya? Mereka itu ternyata mereka sendiri yang inkasyafu. Mereka sendiri yang menyingkap jati diri mereka di depan manusia dengan kebodohan mereka. Ya, wa fadhahahumullahu azza wa jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala lah. Ya. Yang membongkar mereka, membuka kedok mereka. Ya, walau annahum sataru anfusahum, walaupun mereka menutupi diri-diri mereka sendiri. Wa tawaqqafu amma laysa lahum bihi ilmun wa tawarra'u. Ya. Dan tidak berbicara tentang apa-apa yang tidak mereka ketahui serta bersikap wara'. Ya. Mana? Walau ya. Seandainya, bukan walaupun nih, lawannya itu seandainya, enggak enak kalau walaupun. Ya. Karena ada jawab lawannya, lakana itu kan. Seandainya mereka itu menutupi diri mereka, ya, dengan udahlah saya enggak tahu, wa tawaqqafu, mereka tawakuf, abstain, ya, amma laisa lahum bihi ilmun, dari hal-hal yang mereka enggak tahu ilmunya, wa tawara'u, mereka bersikap wara', jaga diri, lakana dzalika akmala, tentu hal itu lebih sempurna, wa ajalla lahum, ya, dan lebih terhormat bagi mereka indallah, di sisi Allah, wa indan nas, maupun di sisi manusia. Fal na'tabir bihadza, maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari hal ini. Naam. Ya. Kemudian di matan 166, berapa menit lagi? 9 menit lagi ya. Ya. Wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi safar wal hadar kama ja'a fil athari. Ini walaupun perkara fikih, tapi kok masuk pembahasan akidah, ini penting karena ini disepakati oleh Ahlussunnah, diselisihi oleh Syiah. Sama nanti masalah wanita tidak mengkodok sholat ketika haid dan nifas, itu pembahasan fikih. Tapi kalau diselisihi masuk akidah karena khawarij menyelisihinya. Sama tidak ada haid dan nifas, tidak ada iddah bagi wanita yang ditalak sama suaminya sebelum dijima oleh suaminya, itu kesepakatan mazhab Ahlussunnah, diselisihi oleh Jahmiyah, ya, diselisihi oleh Jahmiyah. Maka ini masuk pembahasan akidah manhaj, walaupun itu perkara furu' asalnya, tapi disepakati oleh Ahlussunnah, maka menyelisihi pasti ahli bid'ah. Ya, wa nara al-masha 'ala al-khuffain, kami berpendapat bolehnya mengusap dua khuf, ya, fi safar wal hadar, ketika safar maupun ketika tidak safar, kama ja'a fil asar, sebagaimana disebutkan dalam asar. Saya aja yang baca ya, karena udah mau azan. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, limadza ja'a bihadhil mas'alah, kenapa kok At-Tahawi malah menghadirkan permasalahan ini, wahiyya mas'alatun fiqhiyatun, padahal ini permasalahan fikih. Ya, kok dihadirkan di masalah ini, fil aqidah, dalam pembahasan akidah. Lianna hadhil mas'alata angkaraha al-mubtadi'ah, itu karena permasalahan ini diingkari oleh kalangan ahlul bid'ah. Wa asbataha al-sunnah, ditetapkan oleh sunnah, wal mashu 'ala al-khuffain, mengusap dua sepatu, dua khuf, yang kita bahas di buku fikih, tawatarat bihi al-ahadits 'anil nabi. Itu telah disebut, itu telah mutawatir hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman istuhira anhum inkarul mashi 'ala al-khuffain ar-rafidah. Ya. Dan diantara yang populer, yang terkenal dari mereka itu pengingkarannya akan mengusap dua khuf ini adalah kaum Rafidah, ya, yang sekarang Syiah itu. Ya. Yukhalifuna ahlas sunnati wal jamaah, mereka menyelisih ahlus sunnati wal jamaah fidalik, dalam hal ini. Ya, walaupun ini masuk fikih. Ya. Yukhalifuna al ahaditsata asabitata, mereka menyelisih hadis-hadis yang telah valid, telah sahih. Wal mashu sabitun, padahal mengusap sepatu ini itu telah sabit, berlaku ketentuannya, yaumun wa lailatun lil muqim, sehari semalam bagi orang yang mukim tidak safar, wa salasatu ayamin bi layalihinna lil musafir, 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Ini yang kita bahas di kajian fikih kita. Wa yaquluna bil mashi, ya, mana lagi tadi, wa bihadhihi rukhsatun wa tashilun minallahi ala ibadihi, dan dengan ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah, ya, dan kemudahan dari Allah kepada para hambanya, sehingga mereka enggak perlu copot, ya, sepatu mereka, udah diusap aja, ya, bagian atasnya aja boleh yang diusap, bukan bagian bawah. Farrafidatu yunkiruna al-masha 'ala al-khuffain, Rafidah mengingkari mengusap dua khuf ini. Wa yaqulun, mereka mengatakan bil mashi 'ala rijlain, ya, yang diusap dua kaki, kata mereka. Wa hadha min akbaril mughalathah, ya, dan ini termasuk bentuk kekeliruan yang paling besar dari mereka. Fala ahada yaqulu bil mashi 'ala rijlain, enggak ada seorang pun yang berpendapat diusap dua kaki. Wa hakadha man tarakal haqqo ibtalahu Allahu bil batil, ini demikianlah, ini orang yang meninggalkan yang hak, dia akan diuji oleh Allah, diberikan bala oleh Allah dengan yang batil. Istadalla rafidatu alal masih ala arrijlain biqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya, Kaum Rafidah istadallah, ini begayaan berdalil, bukan mereka berdalil betulan. Ya, gegayaan gitu, sok-sokan berdalil. Ya, ini kalau terjemahan versi saya ya. Sok-sokan berdalil. Ya. Dengan dua usap, yang diusap itu dua kaki berdasarkan firman Allah, dan usaplah dan wamsahu biru'usikum, usaplah kaki apa namanya? Kepala kalian, wa arjulakum. Padahal arjulakum itu bukan ma'tuf ke ru'us. Kalau ru'us itu diusap ya, dalam wudu. Ini ma'tufnya kemana? Baghsilu wujuhakum. Nah itu. Wa idiyakum ilal marafiq. Ya. Baru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Arjulakum ma'tuf. Jadi perintah arjul itu, arjul jamak dari rijal, adalah perintahnya digosel, dibasuh. Bukan diusap. Lihatin aja i'rabnya wa arjulakum mansub bil fathah. Bukan ma'tuf ke ru'usikum yang majrur bil ba'. Ya. Baik. Prof Ido enggak ada yang ngerti nahwu apa gimana sih ini? Bi qiraatil jar, dengan oh mereka membacanya dengan qiraatil jar, mereka ganti wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum haitsu atafal arjul ala ru'us fi hadhil qiraati. Ketika mereka mengatafkan arjul dengan ru'us di ayat ini, la haula wala quwwata illa billah. Wa ru'us mamsuha. Kalau ru'us diusap indahumul ka'bani ma'kidu ya ma'kidu syiraki. Ya. Baik. Ditambah lagi dalam pandangan mereka ka'ban dua mata kaki. Dalam ma'kidu syirak, yang tempat syirak itu tali sendal. Ya. Majma'ul qadam ma'al aqib. Ya, itu tempat bertemunya telapak kaki dengan tumit. Yang dikenal, yang diketahui, wa yusamma, yang disebut dengan arsyur rijl, ya, punggung kaki. Wa inda al-sunnah wal jamaah, menurut al-sunnah wal jamaah, annal murada bil ka'bain, bahwa yang dimaksud dengan dua kaki adalah al-azmani, dua tulang, an-na'itani, an-nati'ani, dua tulang yang nati'ah itu menonjol ya. Ya. Fi asfalis saq, di betis yang paling bawah, bagian betis paling bawah dari betis. Ya, majma'us saqi ma'ar rijl, tempat bertemunya kaki dan betis. Fal mashu lirijlain batilun, maka diusap, kalau diusap kaki itu batil. Li annal mashhura min qiraatil ayah, karena yang masyhur dari bacaan ayat ini al-fathu, wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Atfan alal maqsulat, ataf kepada bagian-bagian tubuh yang dibasuh, wujuhakum wa audiyakum ilal marafiq itu. Wadkhilal mamsuhu bainal maqsulati min ajli tartib. Walau ukhira la fuhima anna mashar ra'si yakunu ba'da ghusli rijlain. Nah ini ya. Dan disisipkannya ya. Dimasukkannya kalimat mamsuh di antara maqsulat. Ya, kan mamsuh itu kepala, di antara bagian tubuh yang dibasuh, kok dimasukin si bagian tubuh yang diusap gitu? Min ajli tertib. Ini udah kita bahas di kajian kita at-tazhib ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Law ukhira, seandainya diakhirkan la fuhima, maka akan dipahami anna mashar ra'si yakunu ba'da ghusli rijlain. Akan dipahami mengusap kepala itu setelah membasuh kedua kaki. Ya. Amma qira'atu arwa arjulikum bil jar fahiya sahihatun lakin anha arbatu ajwibah. Ya. Adapun dibaca arjulikum ini benar, memang ada qira'ah itu tapi enggak masyhur, namun dijawab dengan empat jawaban. Tapi sudah azan, nanti kita lanjut. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.